Buat semuanya SNW Indonesia, sahabat Kucilu manis yang sudah hadir, terima kasih. Tetap goyang yang enjoy, tetap joget luar biasa. Kali ini bareng New Pop. Ayo cantrang semuanya bergoyang. Thank you. biasa. Songgot, lanjut ayah kembali. Terima kasih Cahyu.